إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالات والبدع ومن عذاب النار أيها الناس عباد الله kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini dengan takbiran sebagai bentuk zikir mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas keagungannya dan kebesarannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hari ini setelah menunaikan salat Idul Qurban, Idul Adha, kita akan melanjutkan dengan syiar lainnya di hari ini, yaitu penyembelihan hewan kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, memberikan taufik kepada kita agar bisa menyelenggarakan penyembelihan dengan sesempurna-sempurnanya, sehingga pahalanya juga sempurna, tentunya disertai dengan keikhlasan semata kita menjalankan itu semua untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk berharap wajah Allah, berjumpa dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dalam jannah nanti. Ya ibadallah, ini adalah momen penyembelihan, menumpahkan darah hewan kurban. Maka pada kesempatan ini kami akan berbicara dengan tema bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menumpahkan darah sesuai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan dan yang dibolehkan, serta menjaga diri agar tidak menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disyariatkan oleh Allah, menumpahkan darah hewan kurban dan yang semisal dengannya dari ibadah-ibadah seperti untuk kita di luar jamaah haji, kita menyembelih hewan kurban, udhiyah. Dan mereka jamaah haji, mereka menumpahkan darah kurban hadi. Begitu pula sunnah menumpahkan darah dalam rangka akikah, nasikah, ataupun yang lainnya. Yang dibenarkan dalam syariat, termasuk seseorang menyembelih, menumpahkan darah untuk menjamu tamunya. Begitu pula yang dibolehkan seseorang menyembelih, menumpahkan darah hewan ternak, menyembelihnya dalam rangka untuk memakan dagingnya ataukah untuk menjualnya. Dan semuanya itu dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat penyembelian, sesuai dengan adat-adat penyembelian. Disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan membaca bismillah. Dan untuk hewan kurban, telah benar riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa setelah beliau membaca bismillah ketika hendak menyembelih hewan kurbannya, Nabi alaihi salatu wassalam bertakbir Allahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Dan disunnahkan pula membaca Allahumma taqabbal min fulan wa ahli baiti fulan atau wa ali fulan. Allahumma ya Allah taqabbal, terimalah kurban ini min fulan, dari fulan, sebutkan namanya, wa ahli baiti fulan, dan keluarga fulan atau ali fulan, keluarga fulan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah ini, ikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La yanala Allah luhumaha wala dima'uha walaki yanalu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-daging kurban itu, tidak pula darah-darah itu. Akan tetapi yang sampai, yang diperhitungkan oleh Allah, adalah ketakwaan kalian. Ikhlaskanlah niat. Ini ibadah yang mulia, berkorban semata karena berharap wajah Allah, melihat wajah Allah dalam jannah nanti, surga, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjaga diri-diri kita semua dari penyembelian-penyembelian menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menumpahkan darah hewan, menyembelih hewan yang diharamkan oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, yang merupakan syirik akbar, syirik besar, yang membatalkan keislaman seseorang dan mengekalkan dia bersama iblis dalam neraka jahannam, yaitu menyembelih hewan dalam rangka persembahan, apakah itu dipersembahkan untuk kuburan yang dikeramatkan, atau pohon yang dikeramatkan, atau gunung yang dikeramatkan, atau menyembelih hewan dalam rangka untuk menolak gangguan jin yang mengganggu, disembelih untuk mendapatkan reda jin itu dengan harapan tidak mengganggu lagi. Itu semua adalah syirik akbar. Seluruh amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah, yang diridai oleh Allah, jika diserahkan, diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah syirik akbar, syirik besar. Pelakunya menjadi musyrik, keluar dari Islam, dan dia akan kekal dalam neraka. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaih. Jangan kalian makan dari hewan-hewan yang disembelih tanpa dibacakan nama Allah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bih. Telah diharamkan bagi kalian memakan jangkai, darah yang tertumpah, darah yang tertumpah pada penyembelian, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa yang disembelih atas nama selain Allah, yang disembelih dalam rangka mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Ali dalam Sahih Muslim, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jal. Ini dan yang semisalnya, segala bentuk penyerahan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala merupakan syirik akbar. Pelakunya menjadi musyrik, keluar dari Islam, dan kita dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'ahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya perkaranya, barang siapa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah mengharamkan atasnya, baginya surga, jannah, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang telah melakukan kezaliman. Syirik akbar adalah dzulmun alim, kezaliman terbesar yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salam wal afiyah. Ya ibadallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di antara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menumpahkan darah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menumpahkan darah adalah dalam rangka menegakkan hukum had, dan ini adalah kewajiban waliul amr, kewajiban pemerintah yang sah, penguasa yang sah, menjalankan hudud, hukum-hukum had, hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari Nabi alaihi salatu wassalam, muttafaqun alaih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalath: an-nafs bin-nafs, wath-thayyib az-zani, wal-mariq min dinihi at-tarik lil-jama'ah, wa fi riwayah at-tarik lidinih al-mufarik lil-jama'ah. Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah untuk ditumpahkan darahnya, kecuali salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, an-nafsu bin-nafs, dalam rangka qisas, dalam rangka qisas, karena membunuh seorang muslim kemudian dikisas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Walakum fil qisasi hayatun, dan bagi kalian pada qisas yang ditegakkan itu terdapat kehidupan, maslahat, mencegah maslahat, sehingga meminimalisir pembunuhan-pembunuhan yang merupakan kezaliman yang besar, karena pelakunya terancam akan dikisah. Itu adalah keadilan dan bukan kezaliman. Kemudian as-sayyib was-sayyib az-zani, seorang wanita yang telah, seorang pria dan wanita yang telah menikah, pria telah beristri, wanita telah bersuami, kemudian melakukan perzinaan, maka dirajam sampai mati. Dan itu adalah keadilan yang akan meminimalisir terjadinya, tersebarnya fawahish, perzinaan yang merusak kehidupan manusia. Begitu pula menurut ijma' sahabat ulama, hukum terhadap kaum homo dan lesbi, kaum LGBT yang melakukan hubungan sesama jenis, sahabat ijma' ada konsensus, kesepakatan di antara sahabat dan ulama bahwa mereka dilenyapkan dari muka bumi, bahwa mereka dihukum mati seperti pezina. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam hal bagaimana cara pelaksanaannya, bagaimana bentuk eksekusinya. Dan itu semua demi maslahat kehidupan, mencegah maslahat, kerusakan. Dan yang ketiga, al-mariqu min dinih at-tariqu lil jama'ah, yang keluar dari agamanya, yaitu agama Islam, murtad. Kata Nabi SAW pada hadis yang lain, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa mengganti agamanya, mengganti Islam dengan agama yang lain, maka bunuhlah. Ditegakkan hukum had demi untuk menjaga kemuliaan Islam. Setelah seseorang memeluk Islam kemudian dia menghinakannya, meninggalkannya, maka demi untuk menjaga kemuliaan Islam, kehormatan Islam, maka orang yang murtad ditegakkan hukum mati atasnya. Semua yang kita dengar, sebagaimana telah ditegaskan di awal, adalah wewenang kewajiban pemerintah yang sah. Jika mereka tidak menegakkannya, maka kita selaku rakyat pun tidak menegakkannya. Kemudian yang berikutnya di antara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menumpahkan darah dalam jihad fi sabilillah, yaitu berperang dalam rangka jihad di jalan Allah, li'la'i kalimatillah, untuk kejayaan kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah, dalam rangka untuk mencegah dan menghentikan kezaliman orang-orang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, yang ingin memaksakan kekufuran, kesyirikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Al-fitnah, fitnah yaitu syirik dan kufur yang mereka hendak sebarkan, hendak mereka paksakan sampai pada tingkatan menteror memerangi kaum muslimin, maka jika terpenuhi syarat-syaratnya dan ditegakkan jihad fi sabilillah, maka para mujahid yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka menumpahkan darah orang-orang kafir itu dalam perang jihad fi sabilillah. Dan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembunuhan itu kejam, namun fitnah lebih kejam lagi. Al-fitnatu asyaddu min al-qatl. Fitnah, syirik, kufur yang hendak dipaksakan disebarkan oleh mereka, itu lebih kejam, lebih jahat daripada pembunuhan. Oleh karena itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jihad fi sabilillah dalam menghadapi mereka, dalam menghentikan fitnah mereka. Itu adalah bagian dari kasih sayang yang diajarkan oleh Islam bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah dan menghentikan fitnah yang akan menjerumuskan ke dalam neraka jahannam. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah orang-orang musyrik itu secara menyeluruh sebagaimana mereka memerangi kalian secara menyeluruh. Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghdub 'alaihim. Wahai nabi, perangi orang-orang kafir itu, perangi orang-orang munafik itu. Ini tentunya sebagaimana yang telah kita dengar, apabila terpenuhi syarat-syaratnya, ini tertuju kepada orang-orang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin untuk memaksakan fitnah mereka, untuk menyebarkan fitnah mereka di bumi Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain itu, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah untuk menjaga tangan-tangan kita agar tidak berlumuran darah dalam menumpahkan darah, meskipun dia orang kafir, selama dia bukan harbi. Apakah dia zinni yang hidup di bawah kekuasaan pemerintah Islam dan tidak memerangi dan tidak mengganggu kaum muslimin, tunduk di bawah aturan pemerintahan Islam yang ada? Ataukah dia mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian antara mereka dengan kaum muslimin untuk tidak saling memerangi? Ataupun musta'man, orang kafir yang masuk ke dalam wilayah kaum muslimin, masuk ke wilayah pemerintahan Islam dengan jaminan keamanan, seperti halnya turis-turis yang masuk ke negeri kita dengan jaminan keamanan dari pemerintah kita. Tiga golongan kafir ini diharamkan bagi kita untuk mengganggunya, untuk mendzaliminya, apalagi menumpahkan darahnya. Bahkan telah datang hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi berlepas diri dari orang-orang yang melakukan hal itu, dari orang yang menumpahkan darah seorang mu'ahad atau zinni. Dan inilah pelanggaran yang besar apabila Nabi AS sampai berlepas diri. Apalagi darah seorang muslim, ya ibadallah, darah seorang mukmin yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kemuliaan Ka'bah. Haram untuk ditumpahkan kecuali dengan alasan yang hak, dalam rangka penegakan hukum hak, qisas atau yang lainnya yang telah dikemukakan di depan. Ya ibadallah, meskipun mereka bertingkat-tingkat, ada yang fasik dengan dosa-dosa besarnya, ada yang memiliki dosa-dosa, namun mereka adalah muslimun, Dari sini kita mengetahui pelanggaran berat yang dilakukan oleh kaum radikal yang beraliran radikalisme, dari para kaum khawarij, teroris yang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah Islam dengan dalih mereka telah melakukan dosa-dosa, padahal dosa-dosa itu adalah dosa-dosa besar, kefasikan yang tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Kemudian mereka mengatasnamakan bahwa mereka berjihad fisabilillah, memerangi orang-orang kafir itu, kemudian melakukan teror-teror, penembakan ataupun pengeboman, membunuh jiwa-jiwa yang terjaga dalam syariat Islam yang haram ditumpahkan darahnya. Oleh karena itu, mereka orang-orang khawarij itu, minimalnya yang mereka lakukan adalah kefasikan, menumpahkan darah-darah yang terjaga, yang terlindungi dalam Islam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis muttafaq alaih, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu hatta yaqulu la ilaha illallah faman qalaha asara minni damahu wa malahu illa bihaqqihi illa bihaqqil islam wa hisabuhu ala Allah wa hisabuhu ila Allah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, sampai masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah. Apabila seseorang mengucapkannya, maka dia telah menjaga darahnya, hartanya, kecuali dengan haknya, hak Islam, dan hisabnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang itu dari kalangan kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah meskipun mereka melakukan dosa, namun tidak mengeluarkan dari Islam, haram untuk ditumpahkan darahnya. Ya ibadallah, begitu pula menumpahkan darah yang dilakukan oleh sebagian orang, nasallahu salam wal afiyah, karena fanatisme, hamiyah, membela kaumnya, membela sukunya, perang antar suku, perang antar kaum, perang antar kampung, ataukah kerabat dengan kerabat, hanya karena percekcokan, perselisihan, kemudian saling memanggil kaumnya, sukunya, sekampungnya, atau kerabatnya. Banyak kita mendengar peristiwa-peristiwa mengenaskan hanya karena percekcokan, perselisihan harta, tanah, batas tanah, ataukah yang semisalnya, dari hal-hal yang tafih, dari hal-hal yang tidak bernilai dibandingkan dengan tertumpahnya darah. Gara-gara itu kemudian terjadi pembunuhan. Padahal Rasulullah SAW yaqul, al-qatilu wal-maqtulu finnar, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya terancam neraka. Kata sahabat, hadal qatil ya Rasulullah, ini yang membunuh memang pantas. Sawabanul maqtul, maka bagaimana dengan orang yang dibunuh? Dia yang dibunuh, dia korban, kok diancam neraka? Kata Nabi AS, innahu kana harisan ala qatli akhi, sesungguhnya dia juga sudah berusaha untuk membunuh saudaranya, akan tetapi dia kalah. Ya ibadallah, ini perkara besar, ini perkara besar. Sampai-sampai dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, putra Adam yang pertama mencontohkan pembunuhan secara zalim, membunuh saudaranya ketika persembahan dia tidak diterima dan persembahan saudaranya diterima. Kata Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Ibnu Mas'ud dalam Sahih Al-Bukhari laisa min nafsin tuttalu zulman illa kana libni alamin awal yuslun min daniha liannahu kana awala man sannal qatl liannahu awal man sannal qatl. Tidak ada satu jiwa pun yang dibunuh, ditumpahkan darahnya, dihilangkan nyawanya secara zalim, kecuali dosa pembunuhan itu juga didapatkan oleh putra Adam, Bani Adam yang pertama, putra Adam yang telah disebutkan tadi, dikarenakan dialah yang pertama mencontohkan pembunuhan secara zalim, sehingga tidak satu jiwa pun yang dibunuh ditumpahkan darahnya secara zalim kecuali dia ikut mendapatkan dosanya. Ya subhanallah, ini adalah perkara besar. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ada satu kisah yang menimpa sahabat, salah satu sahabat radhiyallahu anhu, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, dalam satu peperangan ketika diutus oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk berperang, berjihad fi sabilillah. Kemudian pada peperangan itu dia bersama seorang ansari mendapati seorang musyrik dari kalangan musuh yang diperangi. Kemudian keduanya mengepungnya, dan ketika musuh ini sudah tidak berdaya, dia pun mengatakan la ilaha illallah. Dia tiba-tiba bersyahadat. Maka Ansari, pria Ansari yang satunya menahan dirinya, tidak jadi membunuhnya karena orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Usamah bin Zaid berijtihad, kata dia, fato'antuhu birumhi faqataltuh. Maka aku tusuk, aku tikam dengan lembingku sehingga aku membunuhnya. Sampai kabar berita itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Usamah bin Zaid, aku tarukahu ba'dama qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usamah, berusaha untuk membela diri, mengemukakan alasannya, hujahnya atas ijtihadnya itu. Kata dia, qalaha muta'awwidan ya Rasulullah. Orang itu mengucapkannya dalam rangka menyelamatkan dirinya ya Rasulullah. Ketika dia kepepet, sudah tidak berdaya, tidak bisa melawan, tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah supaya tidak dibunuh. Nabi alaihi salatu wasallam tidak menerima alasan itu. Karena saya kata Usamah bin Zaid, kana Nabi alaihi salatu wassalam la yazalu Nabi alaihi salatu wassalam yukarriruha hatta tamannatu anni lam akun aslama qabla dhalik. Terus saja Nabi mengulang-ulangi, wahai Usamah, aku tahu tahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Terus diulang, diingkari Usamah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kata Usamah, mendengar Nabi mengingkariku berulang-ulang, sampai-sampai aku berangan-angan seandainya aku belum mengenal Islam sebelumnya. Seandainya aku tidak mengenal Islam sebelum peristiwa itu. Betapa menyesalnya dia setelah dia menjadi sahabat Nabi, berislam, kemudian dia melakukan kesalahan itu. Kenapa Usamah sampai berangan-angan demikian? Karena menunjukkan besarnya kesalahan itu. Betapa menyesalnya dia. Dan dia mengetahui bahwa Islam akan menghapuskan dosa-dosa. Seandainya seseorang melakukan dosa ini dan itu, kemudian dia masuk Islam, maka dosa-dosanya yang lalu terhapus. Ini salah satu contoh bagaimana syariat ini sangat menjaga jiwa, menjaga darah, harta dan kehormatan seorang yang bersyahadat, yang mengikrarkan dirinya sebagai muslim, Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosanya besar membunuh seorang muslim diancam dalam Al-Qur'an. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaahu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya dalam neraka jahannam, dia kekal di dalamnya. Ada dua kemungkinan. Kekal di dalam neraka jahannam karena lama sekali dalam neraka karena dosa membunuh seorang mukmin, dosanya besar sehingga lama azabnya dalam neraka. Ataukah dikarenakan akibat pembunuhan itu seseorang kemudian sesak dadanya, penyesalannya membawanya sampai kepada tingkat yang sesak dadanya, baqat alaihil ardu bima rahmat, menjadi sempit baginya bumi yang luas ini sehingga sampai akhirnya dia keluar dari Islam, murtad. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dan mengatakan, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinih ma lam yusib daman harama. Seorang mukmin senantiasa dalam kelonggaran, keleluasaan, kelapangan, ketenangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Ini peringatan, artinya seseorang yang menumpahkan darah yang diharamkan, baik itu musta'man, mu'ahad, atau zimmi, apalagi itu adalah seorang muslim, akan membuat seseorang sesak dadanya, sempit hidupnya rasanya, dan bisa berakibat akhirnya dia keluar dari Islam, sehingga dia khalidan fiha, kekal dalam neraka. Wala'anah, dan Allah melaknatnya. Waghdiballahu alaihi wa la'anah, Allah murka atasnya. Allah melaknatnya. Wa'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah menyiapkan baginya azab, siksa yang besar. Oleh karena itu, pada akhir khutbah ini kami sampaikan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam sangat memperhatikan perkara ini. Pada hajjatul wada, haji perpisahan Nabi alaihi salatu wassalam, ketika berkhutbah fi yaumin nahr, di hari penyembelian, di hadapan para sahabatnya, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ingatlah, ketahuilah wahai kaum muslimin, bahwa darah-darah kalian, sesama muslim, harta benda kalian, kehormatan-kehormatan kalian, harga diri, harga dari kalian, satu dengan yang lainnya haram. Jangan saling menumpahkan darah. Jangan membelini hak saudara kalian dalam hal harta. Jangan kalian belini saudara kalian dalam hal kehormatannya, harga dirinya. Itu haram atas kalian. Seperti haramnya hari ini untuk dilanggar. Seperti haramnya bulan ini, karena itu adalah bulan Dzulhijjah, salah satu dari bulan hurum, bulan yang haram, yang mulia. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, di negeri Makkah, yang merupakan tanah haram, tanah suci, tanah mulia. Dan di akhir, atau di kelanjutan hadis, Serta dengan ini Nabi mengatakan, "Wala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Jangan kalian kembali setelahku menjadi orang-orang seperti orang-orang kafir berperangai, perangai kafir. Atau jika kita maknai, artikan hadis sesuai datangnya, janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang-orang kafir. Sebagian menebas leher saudaranya. Karena itu adalah perbuatan orang-orang kafir. Sebelum di masa jahiliyah, tidak ada kehormatan yang dijaga. Oleh karena itu Nabi SAW menghapuskan balas dendam darah jahiliyah yang ada. Ya ibadallah, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Serumit apapun percekcokan itu, sepelik apapun perselisihan itu, hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Kita jaga tangan-tangan kita untuk tidak menumpahkan darah sesama kaum muslimin. As-sulhu khair, perdamaian itu baik. Dicari solusinya, dicari jalan keluarnya. Saling memaafkan, tegakkan keadilan, jauh kezaliman. Hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Semoga amal ibadah kita, salat id kita, dan juga penyembelihan kurban yang akan kita selenggarakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Dan semoga Allah menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Wallahu al-muwaffiq. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.